Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, bapak ibu sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita dikumpulkan di rumah Allah, di tempat yang paling Allah cintai di muka bumi, dalam rangka mempererat tali persaudaraan di antara kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka saya pribadi berharap semoga perjumpaan kita di tempat yang penuh berkah ini dapat semakin mengeratkan ukhuwah, tali cinta kasih dan persaudaraan sebagai sesama orang-orang yang beriman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Seorang muslim terhadap muslim yang lainnya bagaikan sebuah bangunan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Maka kita berharap kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala semakin menguatkan dan mengeratkan hubungan persaudaraan di antara kita. Demikian pula jamaah sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Marilah juga kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar semakin mengokohkan keimanan kita. Karena apabila keimanan kita semakin kokoh, maka persaudaraan di antara kita pun akan ikut menjadi kuat. Oleh karena itu, di antara hak orang-orang yang bersaudara dan kewajiban antara seorang muslim, atau kewajiban setiap muslim terhadap muslim yang lainnya, adalah saling memberikan nasihat, saling mengingatkan. Maka izinkanlah pada malam hari ini saya ingin mengingatkan, pertama sekali untuk diri saya sendiri, kemudian semoga bermanfaat untuk bapak ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan. Yang ingin saya ingatkan pada kesempatan malam hari ini adalah tentang sesuatu yang pasti akan datang kepada kita. Cepat atau lambat, pasti kita akan menemuinya. Tidak ada tempat untuk lari darinya, yaitu kematian. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan di dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan hanyalah pada hari kiamat akan dibalas segala amal kalian. فَمَنْ زُهْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Maka siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang beruntung, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan sesaat yang menipu. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, kematian yang kalian selalu lari daripadanya, sesungguhnya ia pasti menemui kalian. Tidak akan bisa lari lagi suatu saat. Kita selalu menghindar bahaya kematian, tetapi ada suatu saat yang kita enggak mungkin lari darinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui perkara gaib maupun yang nampak. Kemudian Allah akan mengabarkan kepada kalian segala apa yang telah kalian amalkan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kamu berada, pasti kematian akan datang kepadamu, meskipun kamu berlindung di dalam sebuah benteng yang sangat kokoh. Tidak ada tempat jamaah sekalian untuk lari. Apabila telah datang ajal kita, telah datang saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, la yastaqdimuna sa'ata wa la yastakhirun. Tidak ada yang mampu memajukan ajal tersebut, dan tidak ada satupun yang sanggup untuk menundanya, mengakhirkannya. Maka inilah satu kepastian. Inilah sesuatu yang yakin. Oleh karena itu Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Apa maksudnya keyakinan di situ? Maksudnya adalah kematian. Artinya kematian itu sesuatu yang mesti diyakini, pasti terjadi. Dan tidak lama lagi. Berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Tidak lama. Apalagi kalau kita bandingkan dengan kehidupan di akhirat. Sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini hanya sebentar saja. Oleh karenanya jemaah sekalian, di antara kewajiban kita adalah mengingat mati. Bahkan bukan hanya mengingat mati, tetapi selalu mengingat mati. Banyak-banyak ingat mati. Ini adalah kewajiban setiap mukmin yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Jadi inilah salah satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ingat mati. Bahkan kata beliau, "Aktsiru," perbanyaklah mengingat mati tersebut. Maka seorang mukmin sebagai bentuk peneladanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah perbanyak ingat mati. Dan apabila seorang banyak mengingat mati, tentu dia akan melakukan amalan yang terbaik. Apakah dalam ibadah kepada Allah ataukah dalam perkara duniawi, sama saja. Makanya kurang tepat kalau ada yang mengatakan kalau kita bekerja duniawi jangan ingat mati. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita banyak ingat mati. Sama saja ketika kita sedang beribadah kepada Allah ataukah kita sedang melakukan perkara duniawi. Supaya kita takut kepada Allah, supaya kita ingat dalam mencari nafkah misalkan, di dalam bekerja, dalam melakukan aktivitas duniawi kita setiap hari, itu ada pertanggungjawabannya setelah kematian. Maka kita pun melakukan yang terbaik. Sebagaimana kita juga ingat kita akan mati berarti kita harus mengumpulkan yang halal untuk kita tinggalkan kepada ahli waris kita. Kalau kita enggak ingat mati ketika bekerja, kita enggak akan peduli. Yang halal ataupun yang haram, kita ambil semuanya, semuanya kita kerjakan, semuanya kita terjang. Padahal itulah yang akan kita tinggalkan kepada orang-orang yang kita cintai setelah kematian. Oleh karenanya jemaah sekalian, hakikat mengingat mati bukanlah melemahkan semangat kita untuk beramal, justru sebaliknya. Ketika kita mengingat mati, kita lebih semangat untuk beramal saleh, melakukan yang terbaik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha menjadikan segala aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya bukan sekedar ingat mati, tetapi apa persiapan kita menghadapi kematian, itu yang paling penting. Kalau ingat mati saja tapi tidak ada persiapan menghadapi hari-hari yang akan kita lewati setelah kematian, percuma saja kalau begitu. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasannya ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling mulia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling mulia adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling bagus akhlaknya. Dijelaskan para ulama, makna akhlak di sini mencakup akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluk. Inilah orang mukmin yang paling afdal, yang paling mulia. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Wa ayyul mu'minina atyas?" Dan orang mukmin manakah yang paling cerdas? Mari kita perhatikan apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, siapakah orang beriman yang paling pintar, yang paling baik akalnya, yang paling cerdas? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Orang mukmin yang paling pintar itu adalah yang paling banyak mengingat mati. Ya. Jadi, kalau kita mau mengukur kecerdasan kita, lihat apakah kita banyak mengingat mati atau tidak. Tapi tidak cukup sampai di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan." Dan orang yang paling baik di dalam mempersiapkan diri menghadapi kematian atau kehidupan setelah kematian, ulaikal aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dua ciri, dua sifat orang yang pintar, orang yang punya akal sehat. Pertama, banyak ingat mati. Makin banyak kita ingat mati, menandakan akal kita semakin cerdas, semakin pintar. Kemudian yang kedua, yang paling bagus di dalam mempersiapkan diri menghadapi hidup setelah kematian. Karena jemaah sekalian, kematian itu bukan akhir segalanya. Justru kematian itu hanyalah langkah pertama, pintu pertama untuk menjalani kehidupan yang kekal abadi, menjalani perjalanan yang tidak ada batas akhir, kecuali dua batas akhirnya, yaitu surga atau neraka. Surga yang abadi dan neraka yang kekal abadi. Maka inilah rahasianya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itulah orang yang paling pintar. Sebab orang yang punya akal sehat tidak mungkin dia mengorbankan kehidupannya yang abadi, berada dalam azab yang pedih, hanya demi mengejar nikmat dunia yang sementara. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir enggak punya akal sehat. Mereka tidak cerdas, mereka tidak pintar. Mereka korbankan kehidupan akhiratnya hanya demi mengejar kenikmatan sesaat. Maka hendaklah senantiasa kita bertanya pada diri kita, sudah sampai di mana kecerdasan kita? Sudah sampai di mana kita menggunakan akal sehat kita? Yaitu dengan banyak mengingat mati dan mempersiapkan diri menghadapi kematian. Oleh karenanya jemaah sekalian, pertanyaan besar yang harus kita tanyakan selalu pada diri kita, apa persiapan kita menghadapi kematian? Apa bekal kita untuk melanjutkan perjalanan setelah kematian? Maka jemaah sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua bekal yang paling utama untuk menghadapi kematian. Dengan dua bekal ini insya Allah, kalau kita amalkan dengan baik, maka Allah akan berikan jaminan keselamatan bagi kita. Allah pasti akan memberikan jaminan kebaikan dan kebahagiaan bagi kita. Sebaliknya jemaah sekalian, kalau kita tidak membawa dua bekal ini, pasti kita tidak akan selamat. Enggak akan mungkin, mustahil. Kita tidak akan meraih kebahagiaan sedikit pun. Kita akan hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita bawa tapi sedikit, maka kita juga terancam dengan sedikitnya kebahagiaan yang akan kita raih. Maka kita harus berusaha membawa bekal ini sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kita bawa bekal ini, semakin besar peluang kita meraih kebahagiaan di hari-hari yang akan kita lewati setelah kematian. Yang pertama jemaah sekalian adalah yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, "Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman, yaitu yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezoliman sedikitpun, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Inilah bekal menghadapi kematian yang pertama, atau menghadapi kehidupan setelah kematian, terkandung di dalam ayat yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang beriman di dalam ayat ini, serta menjelaskan siapa itu orang-orang yang beriman. Kata Allah, "Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin." Orang-orang yang beriman, yaitu yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kedzaliman. Apa yang akan diberikan kepada mereka? Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah yang akan diberikan keamanan. Keamanan dari azab Allah di dunia dan di akhirat. Jadi inilah Allah telah mengabarkan kepada kita jaminan keamanan. Syaratnya apa? Iman mereka tidak bercampur dengan kezoliman. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kezoliman di dalam ayat ini? Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita memahami suatu ayat, yaitu melihat kepada hadis-hadis beliau. Beliau pernah menjelaskan makna kezoliman di dalam ayat ini adalah kesyirikan, perbuatan menyekutukan Allah, menduakan Allah, meyakini ada selain Allah yang pantas untuk disembah. Itu namanya syirik. Meyakini ada selain Allah boleh diibadahi. atau mempersembahkan satu dari sekian banyak bentuk ibadah kepada selain Allah. Itu yang dimaksud dengan syirik. Maka siapa yang meyakini kesyirikan atau melakukan kesyirikan, berarti dia belum beriman kepada Allah. Maka orang yang beriman itu adalah orang yang benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dan dia yakin hanya Allah yang patut untuk disembah. Inilah hakikat kalimat La ilaha illallah. Sehingga ulama menjelaskan La ilaha illallah memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan, yang terkandung dalam kalimat La ilaha. Apa artinya penafikan? Artinya menganggap salah, menganggap tidak benar, meyakini batil semua yang dianggap sebagai Tuhan selain Allah. Itu artinya La ilaha. Kita yakin semua yang disembah oleh manusia selain Allah salah, dan kita tidak mempersembahkan satupun ibadah kepada selain Allah. Kemudian rukun yang kedua adalah al-ithbat, penetapan. Itulah kandungan makna illallah. Artinya meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang patut untuk disembah. Maka siapa yang mengamalkan la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya, apa janji Allah? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah yang akan dianugerahkan keamanan, akan diberikan jaminan keselamatan, dan mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, inilah bekal yang pertama, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah kita. Dan kita yakin di dalam hati kita semua yang dianggap Tuhan selain Allah salah, tidak ada yang benar, semuanya batil. Sebagaimana yang Allah tegaskan juga dalam surat Al-Hajj, Dzalika bi'anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Dialah Allah sesembahan yang hak, adapun yang mereka sembah selainnya adalah batil. Inilah tauhid. Kemudian tidak mempersembahkan ibadah kita apapun, apakah doa, menyembelih, demikian pula ibadah-ibadah hati, tawakal kepada Allah, berserah diri kepadanya, takut kepadanya, tidak sedikit pun kita berikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jaminan keselamatan. Ini yang pertama jemaah sekalian, bekal kita yang terbesar. Barang siapa membawa bekal ini, pasti dia akan selamat. Sebagaimana juga dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bena Adam, Lau ataitani bikurabil ardi khataya, Thumma laqitani la tushriku bi syai'an, La ataituka bikurabiha magfiratan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tanpa menyekutukan aku sedikit pun, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Ini subhanallah, keutamaan tauhid. Betapa cintanya Allah kepada orang yang bertauhid. Andaikan dia membawa dosa sepenuh bumi, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Jadi jemaah sekalian, dosa-dosa di dunia ini kan banyak. Ada yang dosanya korupsi, ada yang mencuri, merampok, minum khamar, berzina, bahkan sampai membunuh, na'udzubillah. Banyak sekali perbuatan dosa di muka bumi ini. Tapi ketahuilah, semua dosa-dosa tersebut memang harus kita jauhi. Namun yang paling terbesar, yang paling harus kita takuti, kita waspadai dan kita jauhi adalah syirik. Kenapa jemaah sekalian? Karena segala dosa apapun selain kesyirikan dan kekufuran masih ada harapan mendapatkan ampunan, masih ada harapan mendapatkan syafaat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Subhanallah, coba perhatikan hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaatku, maksudnya di antara orang yang akan mendapatkan syafaat adalah orang yang melakukan dosa-dosa besar dari kalangan umatku. Nabi masih mengatakan umatku, artinya apa? Walau bagaimanapun dia masih muslim, sebab dia enggak melakukan syirik, enggak melakukan kekufuran. Karena kalau orang melakukan syirik dan kekufuran, dia bukan lagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia murtad, keluar dari Islam. Jadi dosa sebesar apapun kita kerjakan, kalau kita mati sebelum taubat, masih ada harapan mendapatkan ampunan langsung oleh Allah ataupun mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau syafaat dari orang-orang saleh. Kemudian dengan sebab itu Allah mengampuni kita. Tapi jamaah sekalian, kalau seorang sudah melakukan syirik sampai mati dia tidak taubat, maka tidak ada harapan lagi mendapatkan ampunan. Dan tidak ada satupun yang sanggup memberi syafaat kepadanya. Tidak ada. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran, Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi siapa yang Allah kehendaki, dosa sebesar apapun masih mungkin mendapatkan ampunan. Kalaupun dia tidak diampuni, dia dimasukkan ke dalam neraka, maka selama dia tidak melakukan syirik dan kekufuran, dia tidak akan kekal di neraka seperti orang-orang yang melakukan syirik. Sebagaimana yang Allah tegaskan, Innahu mayyushrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka neraka adalah tempatnya. Allah haramkan surga atasnya. Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada satupun yang sanggup memberikannya pertolongan ataupun memberikannya syafaat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada anaknya Fatimah. Anaknya yang sangat beliau cintai, Fatimah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa ya Fatimah binti Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki min Allahi syai'a. Wahai Fatimah anaknya Muhammad, silahkan minta harta yang aku miliki, tapi selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah dengan mentauhidkannya. Karena aku tidak bisa menyelamatkanmu sedikitpun dari azab Allah. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, anaknya sendiri. Andaikan kamu menyekutukan Allah, aku tidak bisa memberikan syafaat kepadamu. Apalagi kepada kita. Kepada anaknya sendiri tidak bisa beliau berikan syafaat. Maka ini yang pertama jemaah sekalian. Bekal yang paling penting untuk kita bawa, kunci meraih kebahagiaan, mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepadanya. Kemudian yang kedua, yang terakhir sekali, bekal yang sangat penting untuk kita bawa ke negeri akhirat, negeri kampung halaman kita yang sebenarnya, yang dari sanalah kita berasal, yaitu senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah. Apa maksud ayat ini? Dikatakan oleh Imam Ibn Kathir di dalam tafsir beliau, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, artinya adalah mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Niat mereka semata-mata mengharapkan pahala dari Allah. Mereka tidak menginginkan dunia, mereka tidak inginkan ujian manusia. Ini yang pertama. Maksud orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, mereka ibadah semata-mata mencari keridhaan Allah, mengharapkan balasannya dari Allah, bukan pujian manusia, bukan kedudukan di tengah-tengah manusia, bukan jabatan, harta benda dan sebagainya, tetapi semata-mata karena Allah. Ini kunci diterimanya ibadah yang pertama. Kemudian ثم استقاموا, mereka beristiqamah. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, yang dimaksud dengan istiqamah itu adalah senantiasa meneladani Rasulullah SAW, senantiasa mengikuti dan mencontoh Rasulullah SAW di dalam beribadah. Inilah kunci diterimanya amal ibadah. Ibadah kita, kita contohi Rasulullah SAW. Dalam solat, Nabi kita pernah berpesan kepada para sahabatnya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku solat. Di dalam haji, Nabi SAW pernah berpesan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik haji kalian. Demikian semua ibadah jamaah sekalian. Nabi SAW berpesan kepada kita untuk meneladani beliau. Maka hendaklah kita selalu bertanya dalam diri kita sebelum beribadah, sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Qayyim, sebelum kita beribadah, dua hal dulu ditanyakan. Jangan beribadah sebelum dua pertanyaan ini terjawab. Enggak boleh kita ibadah sebelum dua pertanyaan ini terjawab. Pertama, apakah niat kita ikhlas karena Allah atau ada tercampur keinginan untuk juga dipuji manusia? Itulah yang disebut dengan riya, yang akan menghapus amalan kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ibadah yang akan saya lakukan ini sudah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW atau tidak? Kalau tidak, jangan dikerjakan. Kita harus senantiasa meneladani beliau. Maka innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah. Apa yang akan terjadi kepada mereka? Dijelaskan para ulama ahli tafsir, menjelang wafat mereka, di akhir hayat mereka, pada saat kebanyakan manusia menjadi gentar, menjadi takut hatinya ketika berhadapan dengan malaikat maut. Jamaah sekalian, saat sedang sehat, sedang kuat-kuatnya, banyak orang berani mengatakan, saya enggak takut mati. Tapi ketahuilah, ketika dia sudah melihat malaikat maut, apalagi malaikat maut sudah mulai mencabut nyawanya, tidak ada satupun pemberani kecuali menjadi gentar. Tidak ada satupun orang yang kuat kecuali menjadi lemah. Saat-saat yang sangat mengerikan sekali. Jamaah sekalian, pada saat seperti itu, orang-orang yang beribadah dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, Allah berikan satu kemuliaan yang tidak Allah berikan kepada selain mereka. Apa itu? Allah turunkan malaikat selain malaikat maut. Ada malaikat khusus yang Allah turunkan. Selain malaikat maut, turun para malaikat ini untuk apa? Untuk memberikan hiburan kepadanya, untuk menyenangkan hatinya, untuk menenangkan dia supaya tidak takut, supaya tidak sedih, dan supaya dia senang. Makanya ketika dia mati, orang semua menangis, dia malah senang. Ya. Ketika orang-orang kebanyakan takut mati, dia malah senang. Mari kita perhatikan apa kata Allah yang dikatakan oleh malaikat ini kepadanya. Ada tiga hal. Yang pertama, para malaikat berkata, "Alla takhafu," janganlah kamu takut. Maksudnya apa? Kata ulama ahli tafsir, kamu enggak perlu takut dengan azab di kubur. Azab pada hari kebangkitan dan azab neraka. Kenapa? Karena Allah sudah berikan jaminan keamanan kepadamu. Subhanallah. Hilang sudah ketakutannya. Pada saat semua jiwa merasa takut, bukan lagi takut mati, tapi takut mempertanggungjawabkan amal-amalannya setelah kematian. Bukan lagi takut mati, ada ketakutan yang lebih besar. Takut azab di kubur, takut azab di hari kebangkitan, takut azab di neraka. Yang kedua, malaikat berkata, wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih. Dijelaskan para ulama mufassirin, artinya jangan kamu bersedih, kamu enggak perlu khawatir dengan keluargamu yang kamu tinggalkan, anak istrimu yang kamu tinggalkan, harta-hartamu yang kamu sudah usahakan susah payah, enggak perlu sedih meninggalkan mereka semua itu. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga mereka. Subhanallah, siapa yang tidak senang kalau Allah sudah menjamin keluarga yang kita cintai, yang sudah akan kita tinggalkan, Allah sendiri yang akan menjaga. Kemudian yang ketiga, para malaikat berkata, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang sudah dijanjikan kepadamu. Maka hilang semua rasa takut dan kesedihan, berganti dengan rasa senang dan gembira karena ingin segera mendapatkan surga. Oleh karenanya jemaah sekalian, sakitnya sakaratul maut yang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun merasakan sakitnya yang begitu dahsyat, tetapi seakan-akan terlupakan. Kenapa? Karena betapa senang dan gembiranya dia dengan janji surga. Inilah yang kita kejar dalam kehidupan dunia ini jemaah sekalian. Inilah yang disebut dengan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan kaum muslimin wal muslimat secara umum, husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, dan Allah melindungi kita dari azabnya yang sangat pedih. Jamaah sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan bagi jamaah sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.